Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dah lagi sekolah kita di sana takkan cuma terdapat masalah tapi yang ilah lagi nama yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa sahbihi wa mawla wa amada. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sehingga kita masih dapat melaksanakan sholat fardu berjamaah dan kita lanjutkan dengan duduk sejenak di dalam satu majlis yang amat sangat mulia nilainya di sisi Allah. Salam dan sholat semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat dan keluarganya karena asbab daripada pengorbanan mereka kita dapat turut merasakan nikmat iman dan nikmat Islam. Para jamaah yang cintai tulisan yang insya Allah dimuliakan Allah, menyambung materi saya bulan yang lalu, sebelum kita masuk dalam materi, Allah mengajarkan kepada kita agar kalau kita membaca Al-Quran, maka kita baca taus dulu. Kita sama-sama baca taus. Kemarin sudah saya sampaikan berapa kali kan? 6 kali ya, pasti kan? Dan sebelumnya kita sama-sama istighfar dulu 3 kali. Mari sama-sama. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Materi kita menyambung apa yang saya sampaikan kemarin mengenai cerdas kolbu. Walaupun kolbu kita ini cerdas, bulan lalu juga saya sampaikan kolbu itu adalah jantung, bukan hati sebagaimana kita pahami terjemahan-terjemahan di dalam Al-Quran. Karena di dalam bahasa Arab sendiri pun kolbu itu artinya jantung. Cerdas kolbu ini artinya adalah cerdas jantung kita. Kemarin menuju apa yang sudah saya sampaikan juga pada bulan yang lalu, ini dasarnya, ini dalil, ya, bahwa nanti yang akan diminta pertanggungjawaban di pengadilan Allah ada 3 organ tubuh penting yang nanti akan mempengaruhi kualitas keimanan seseorang. Ini surah Al-A'raf ayat 179. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau terjawab jangan nama kafir orang najis wajib cinta hukum lah yang perlu mereka kalau makinun lah yang perlu mereka kalau makan lah yang mau mereka ulah kita akan amik baru kadun ulah yang perlu mengkhawatir. Jadi 3 organ tubuh penting yang mempengaruhi kualitas keimanan seseorang atau yang akan dapat menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka jahanam Allah ada 3 organ ini. Kalbu, mata, jantung. Ini isimnya, anatomik, kata benda. Sehingga ini juga bukan kalbu dalam pemahaman metafisik, ya. Tapi kalbu di sini sama-sama seperti ini. Ini sama-sama kata benda, atau sama-sama isim, atau sama-sama anatomik, yaitu jantung. Ya. Jantung yang tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Jadi jantung kita cerdas, dan kemarin juga sudah saya sampaikan, mukhtiar ayat kaumnya ternyata di Discovery Channel yang disiarkan oleh Indonesia itu dibuktikan bahwa ternyata benar apa yang di dalam Al-Quran dikatakan jantung kita ternyata cerdas dan itu ada ayat kaumnya disiarkan oleh Discovery Channel ternyata jantung kita mampu menyimpan memori. Masih kan kemarin ibu yang tidak suka bela diri tiba-tiba setelah mengalami transplantasi jantung suka bela diri dan ternyata jantungnya adalah milik seorang struktur bela diri. Itu artinya jantung kita mampu merekam memori atau dengan kata lain sebetulnya cerdas, memiliki kecerdasan. Di samping kecerdasan jantung atau kecerdasan kolbu ada kecerdasan lain. Ini di dalam surat Ali Imran Jadi lihat albab ini adalah kecerdasan otak. Kecerdasan, kalau tadi kecerdasan kalbu dipergunakan untuk memahami fungsinya, untuk memahami ayat-ayat Allah, takohat atau fikih, sedangkan akal pikiran ini dipergunakan untuk memahami penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, atau dengan kata lain untuk memahami segala peristiwa di alam semesta, atau dalam bahasa populernya untuk memahami teknologi. Teknologi dipahami dengan cara ini, dengan otak kita, dengan akal otak kita. Karena itu Rasulullah katakan kecerdasan sepatah. Kalau kita kenal kecerdasan ada IQ, ada EQ, ada IQ, tapi Rasulullah mengatakan kecerdasan hanya dua. Akal itu ada dua, satu di kepala, ini kecerdasan otak, atau kita sebut IQ, dan ini kecerdasan kedua, kecerdasan qalbu, atau saya singkat QQ, qalbu quotient. IQ dan QQ. QQ itu bunyinya dalam bahasa Chinese, juga kalau saya katakan 9, 9. Yang itu artinya merujuk pada al-asma'ul husna. Jadi pakat-pakat. Subhanallah di salah kata dua jatuhlah. Jadi segala sesuatu memang Allah ciptakan sepakat-sepakat. Termasuk kecerdasan. Ini kecerdasan jahadi, otak, dan ini kecerdasan rohani, kecerdasan qalbu. Karena itu nanti ke depan, insya Allah kalau ini berkelanjutan, sebetulnya ini peringatan dari Allah. Wa idza ta'ala lakina la'ilul. Allah amat sangat melimpahkan keburukan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan kemampuan intelektualnya, kemampuan akalnya. Itu artinya baik akal IQ maupun akal QQ. Dua hal ini harus kita pergunakan secara sinergis. Banyak yang menggunakan hanya satu saja, IQ saja atau kecerdasan kalbu saja. Dampaknya tidak akan baik. Kedua-duanya harus kita inginkan. Karena itu metodologi yang kita sampaikan ini adalah saya sebut ini to be hard and sensitive learning. To be ini singkatan dari to be ini to brain gitu ya. Dua belah otak, hemisfer kiri, hemisfer kanan, hard, jantung. Dan kemudian sensitive adalah mata dan telinga. Ayat tadi, ayat Al-A'raf 179, lahum qulubun, lahum a'yunun, lahum adzanun, lain siru dan tidak lain sama dan tidak. Ketiga, hal inilah yang kita gunakan sebagai metodologi pembelajaran untuk memahami cerdas qalbu. Hari ini kita lanjutkan materi pada hari ini. Sering di dalam parenting seminar banyak pertanyaan mungkin dari ibu-ibu yang bertanya, mengapa anak-anak sekarang lebih sulit dinasihatin? Ketika pada hari itu berarti kita dulu, Pak. Generasi kita dulu, barangkali orang tua kita cukup menotok angkat-angkat, kita sudah takutnya, bukan main. Atau guru kita anak kristal, ya, penggaris, kita sudah takut. Anak-anak enggak, kita. Ini komplain dari, atau pengaduan dari ibu-ibu yang menghadapi anak. Masuk yang di sekolah-sekolah sebagus tergut. Karena kebanyakan yang menggambai kita adalah anak-anak yang sekolah, yang anak-anak di sekolah yang rasa. Terus diberitahu. Mereka bukan enggak tahu. Yang dilakukan itu salah. Aku tahu kalau aku salah. Tapi mengapa? Sulit diberitahukan. Sulit diberitahukan. Barangkali karena pola kita sekarang berbeda. Mari kita lihat dulu apa yang terjadi sebetulnya. Tadi saya katakan kecerdasan ada dua, kecerdasan IQ, otak. Ini karakteristiknya ini yang dipahami oleh otak adalah verbal, tulisan-tulisan, angka. Ini disebut alam sadar. Dan biasanya memori yang masuk otak ini amat sangat terbatas. Artinya mudah lupa. Kita kadang-kadang menghafal sesuatu, nanti sore sudah lupa 19% dikatakan di dalam survei. Nanti satu bulan dan ingat hanya kira-kira 15%. Mudah lupa ya otaknya. Dan gelombang elektromagnetiknya lemah. Berbeda dengan QQ. QQ kecerdasan kalbu. Yang dipahami oleh kalbu ini adalah visual, gambar, perbuatan, perilaku. Ini disebut subconscious mind. Nanti nyambungnya ke otak kanan ini. Dan biasanya yang direkam di sini long term memory. Tidak mudah lupa. Sementara gelombang elektromagnetik yang ada di dalam ini 5.000 kali ketimbang yang ada di otak. Katakanlah di otak ini satu blok, Di sini bisa sampai 5.000. Dan daya serap kolbu ini 4 kali lebih daripada otak. Di dalam satu rangkaian kaki yang dipahami oleh otak setelah dilakukan ternyata kanyut kita 82 atap dalam satu presentasi yang kurang lebih 1 jam. Tetapi yang ditangkap oleh kolbu ini bisa sampai 320 data berupa gambar. Jadi kekuatannya lebih sini. Dan lebih tidak mudah lupa. Ya, visual gambar tidak mudah lupa, beda dengan tulisan. Sebagai contoh, barangkali bapak pernah ke mall, pernah ke suatu tempat pesta, kita lihat ke orang, rasa-rasanya kita kenal. Dia senyum ke kita juga senyum. Kita saling dekat, kita salaman, atau barangkali kita saling berpelukan, cium kiri, cium kanan. Tapi dalam hati siapa namanya? Visualnya kita tidak lupa. Tetapi namanya, mereknya, tulisan ini kita lupa. Nah ini tadi, namanya adalah mainan ini, jadi sudah lupa. Jadi karakteristiknya ini. Nah sekarang kita lihat, Bapak pada kali masih ingat kapal Titanic? Kapal Titanic masih ingat? Itu tenggelamnya karena apa, Pak? Karena permukaan es yang dianggap kecil di atas ini. Tapi sebetulnya ditabrak bukan hanya sekedar permukaan es yang kecil di atas permukaan laut yang ditabrak sebetulnya ini. Sebetulnya es yang sebegitu besar, yang sebegitu luas, begitu ditabrak ini yang menyebabkan Titanic tenggelam. Nah ini diumpamakan yang nampak sedikit di permukaan ini disebut sebagai alam keadaan, IQ. Sedangkan di sini lebih dipengaruhi alam bawah sadar. Ya, kekuatan alam bawah sadar ini luar biasa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Perilaku kita 80% lebih ditentukan oleh apa yang ada di dalam alam bawah sadar. Kita berperilaku, kita bertindak sebetulnya lebih ditentukan oleh apa yang ada di alam bawah sadar, bukan yang ada di alam sadar. Kita sering ini alam bawah sadar. Cuma yang jadi masalah yang masuk ke alam bawah sadar dikatakan survei mengatakan 70% adalah informasi-informasi yang salah, informasi-informasi yang keliru, informasi-informasi yang menyesatkan. 70% yang masuk ke dalam alam bawah sadar adalah informasi yang keliru. Padahal 80% perilaku kita ditentukan oleh apa yang ada di alam bawah sadar. Mengapa demikian? Salah satu yang menyebabkan kita berperilaku kadang-kadang tidak sesuai dengan orang-orang, salah satu dibentuk oleh ini. Saya juara. Streaming itu artinya ditayangkan setiap hari Ya, tayangan sinetron yang kita saksikan itu bukan lagi setiap minggu, sekarang setiap hari. Jadi kalau kita terpaku di dalam sinetron, padahal di dalam sinetron ini, ya, ini, wah, luar biasa. Ya. Kemudian kemunafikan kita lihat di dalam ceritanya, kebohongan, selingkikan, penyiksaan, ya, pelecehan, pencurikan, pembunuhan, perselingkuhan, penipuan, khamar, mabuk, fitnah, gosip, apa yang tidak ada. Itu yang kita saksikan setiap hari. Itu yang masuk ke dalam kalbu kita setiap hari. Ternyata itu mempengaruhi pola hidup kita. Apakah kita pikir akan nanti ceritanya sabar, nanti ada hikmahnya, dan kita harapkan akhirnya happy ending. Kita harapkan akhirnya happy ending. Saya pernah penasaran karena sudah melakukan satu penelitian, ada satu sinetron yang ditayangkan katanya tiga hari lagi, ini tiga seri terakhir, saya ikutin. Seri ketiga terakhir, masih juga tokoh antagonisnya, wah berkibar. Yang tokoh protagonisnya, tokoh utamanya, menderita terus. Cuma bisa nangis, cuma bisa mengharap pertolongan Tuhan, tapi pertolongan tidak turun-turun. Lagi ditekan terus. Seri kedua terakhir, masih juga. Dan itu didapatkan ternyata seri terakhir, hanya kurang lebih 15 menit, ya. Dan itu ternyata tidak happy ending secara ini, karena tokoh utamanya, waktu itu tidak mengalami satu apa-apa, cuma tokoh utama saja mendapatkan anak yang diinginkan sudah selesai. Mungkin rencananya mau dilanjutkan. Tapi akibatnya apa, Pak? Ratusan hari kita saksikan kemunafikan, kebohongan, perzinahan masuk setiap hari, sementara obat penawarnya diberikannya sedikit saja. Ya. Dan itu ternyata itu amat sangat mempengaruhi. Saya tidak katakan bahwa isinya, tetapi yang saya katakan adalah kontennya, isinya. Dan ini amat sangat luar biasa menurut. Padahal itu kita khawatir dengan berlebihan. Kita lihat satu survei yang dilakukan, satu survei di mana seekor hewan primata ditayangkan adegan-adegan kekerasan selama berhari-hari sampai berminggu-minggu. Ini tidak bisa dilakukan pada orang, pada anak-anak, karena tidak ada orang tua yang mau. Dan akhirnya di yang menjadi objeknya adalah hewan primata atau seekor primata. Kita lihat dulu. Ini ada beberapa, monitor televisi yang disaksikan oleh seekor simpanse yang menjadi hewan percobaan. Disaksikan setiap hari, selama berhari-hari, bahkan kalau tidak salah sampai berminggu-minggu. Hasilnya apa, Pak? Kawan simpanse yang semula cina setelah diperlihatkan adegan ini selama kalau tidak salah 3 minggu, ya, mulai 3 minggu ada perubahan yang signifikan di dalam perilakunya. Ini tiba-tiba jadi agresif. Agresif dan kadang-kadang menyerang. Ya. Pada hewan piaraan, ya, seperti simpanse saja terjadi perubahan. Jadi cerita manusia. Ini yang dibawakan mengapa, ya? Mengapa setelah adegan kekerasan begitu ditayangkan langsung mengeluar besoknya, ya? Ketika ditayangkan, ya? Terjadi perubahan kepada perilaku kita karena ini yang masuk ke dalam kalbu, ya? Adegan-adegan kekerasan ini yang masuk ke dalam kalbu seseorang, dan ini lebih diperparah lagi kalau, ya, di rumah tangga yang dilihat oleh seorang anak adalah adegan seperti ini yang diperagakan oleh orang tuanya. Sudah dari adegan dari televisi, sekarang adegan ini adalah dari orang tua yang berada. seperti itu. Mereka itu kan tak jauh seperti itu. Kalau kamu biarkan aku memiliki mereka dengan cara, hari ini jalan lebih menjadi. Memang cara aku akan bukanlah dalam keras, Mas, tapi kelemah keras. Enak. Tapi hari ini pasti jalan seperti ini. Mereka akan menjadi hidup kepribadian yang baik. Kepribadian yang baik? Tapi mana mungkin mereka bisa punya kepribadian yang baik, Mas? Kalau mereka tidak punya kondisi agama yang kokoh. Agama lagi ada lagi. Apa itu agama? Itu benar, Mas. Masalah sekarang bukan hanya tidak sholat, tapi masih menjadi kafir. Dan bisa tidak mau punya suami kafir. Pak Doni, jangan berantian mereka. Sekali saja tangan nafasnya, coba jadi jahat. Ya, pertanyaan mengapa anak-anak sekarang lebih sulit diberitahukan di samping mereka melihat adegan-adegan kekerasan, adegan kemunafikan, adegan kebohongan setiap hari yang ditayangkan di televisi, apalagi kalau ditambah mereka melihat orang tuanya seperti ini, habis sudah pernah. Yang terjadi mereka ada di dalam pengaruh setan, karena setiap hari yang dilihat adalah perilaku dan tingkah itu setan. Karena itu, mengapa orang-orang dulu lebih mudah diberitahukan, Pak? Karena era ini belum ada. Ya. Paling ada dulu ini. Apa ini? Radio. Radio itu kata-kata, Pak. Dan itu maksudnya tidak terpaku. Maksudnya otak, dan itu gampang lupa. Pengaruhnya tidak begitu besar. Saya tahu ada satu orang yang sangat suka pada radio radio. Masih ingat Bapak Imam Hampir, Pak. Nah, ada satu yang Imam Hampir. Sampai sekarang ini punya pengaruh, ya. Karena seringan nonton Malampir, jadi takut kepada kegelapan. Cuma itu aja ya. Tapi dikatakan Malampir, dikatakan masih lebih jauh, masih lebih lumayan. Karena apa? Di setiap akhir daripada episode, Malampir itu rencana jahatnya selalu kalah. Sehingga Malampir teriak, besok katakanlah pembalasanku. Selalu di setiap episode, rencana jahatnya kalah. Itu artinya kejahatan lalu kalah oleh kebaikan. Tidak dengan adegan-adegan sinetron lengkap. Beratus-ratus hari kita lihat orang-orang yang baik, orang-orang tokoh-tokoh Katolik mengalami penyiksaan, mengalami pelecehan, mengalami fitnah, dan penawarnya kami berikan sedikit saja, tidak cukup untuk mengobati kolbu kita. Paling-paling ini juga nih, yang mempengaruhi kita dulu apa? Buku sensilan. Buku sensilan, buku porno, itu juga maksudnya otak, karena itu tulisan. Dan itu mudah dipilih, mudah lupa. Berbeda dengan apa yang masuk kolbu. Jadi ini masuk awam sadar, mudah dijilai. Sekali lagi, mengapa orang-orang tua kita dulu lebih mudah? Atau kita dulu kita lebih mudah dinasihati? Karena memang eranya sudah beda. Era teknologi gambar ternyata amat sangat besar pengaruhnya. Saya ingat betul waktu tahun 78 saya pernah meminta adukan posisi cuma mengabarkan satu pistol itu. Tidak boleh dulu oleh TVRI. Karena akibat dampaknya nanti kepada masyarakat itu bisa apa? Sangat berbahaya. Jadi sekali lagi, ini yang menyebabkan mengapa generasi-generasi sekarang lebih sulit diberitahukan. Karena keterbatasan waktu sebelumnya, sebetulnya gue selesai masih ada kurang lebih 40 menit lagi sampai kepada terapi kolbu bagaimana memperbaikinya. Tapi karena keterbatasan waktu, saya akhiri sampai di sini. Barangkali masih ada waktu 5 menit untuk pertanyaan, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampai di mana efektif penyerapan bagi orang yang memiliki penyakit jantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kematian kolbu dua hal. Pertama, kolbu secara fisik, jantung. Kedua, kolbu secara metafisik. Nah, kaitannya itu ada kaitannya. Karena kadang-kadang, atau kita lihat orang yang sakit kolbunya, sakit kolbu katakan mencuri, katakan itu pasti punya dampak pada jantungnya. Dan akhirnya menderita penyakit jantung. Itu salah satu dampak penyakit sakit kolbu secara metafisik pun mempunyai pengaruh langsung dampak terhadap kolbu fisik. Ada satu hal yang sampai sekarang masih saya cari pembenarannya, jawabannya. Kita ingat bahwasanya Rasulullah pernah dibedah jantungnya, Pak. Di dalam Sirah Nabawi dikatakan kalbunya diambil pada waktu beliau dititipkan di keluarga Halimah Tsadiyah. Ya. Perlunya dikatakan oleh anak Halimah Tsadiyah, Muhammad sedang dibedah jantungnya oleh seorang yang tidak mereka kenal. Itu yang membuat Halimah Tsadiyah ketakutan dan akhirnya Rasulullah dikembalikan kepada keluarganya. Nah, itu ada kaitannya. Saya coba cari. Itu artinya bukan tidak lebih kesehatan jantung pun. Itu penting kita jaga supaya kalbu kita juga tegak. Dua-duanya akan terpengaruhi, baik kalbu secara fisik maupun secara metafisik. Tapi itu sebetulnya nanti ada di dalam materi berikutnya, nanti dibahas secara lebih lagi di dalam kalbu quotient. Insya Allah nanti kalau bapak mengikuti terus, kalau nanti kita ada kesempatan akan kita bahas pengaruh antara kalbu fisik dan kalbu metafisik. Tapi sementara itu sejujurnya dalam bahasanya. Terima kasih, barangkali ada lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kita ada cukup sering yang menerima informasi bahwa tayangan-tayangan televisi itu sangat berpengaruh negatif terhadap perilaku kita. Ya. Itu sudah cukup banyak saya melakukan penelitian. Tapi yang ingin saya tahu itu, setelah mengetahui bahwa itu negatif, usaha kita untuk menyentuh kita atau mengurangi itu sejauh mana? Misalnya seperti Bapak melakukan penelitian-penelitian dengan kelompoknya. Tapi setelah tahun itu negatif, usaha apa yang sudah dilakukan? Paling tidak itu mengurangi tayangan-tayangan televisi yang berpengaruh negatif tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sebetulnya ini juga bukan tidak ditekan oleh mereka. Kita sebetulnya ada yang namanya komisi KPI, komisi penyiaran, ya. KPI. Kalau tidak salah, setahun yang lalu pernah ada satu seminar dipanggil orang-orang dari PH dan televisi dan lain sebagainya. Tapi itu tadi, masalahnya ada yang namanya undang-undang kebebasan pers, Pak. Undang-undang kebebasan yang menjamin bahwasanya ini hal-hal semacam ini boleh-boleh saja ditayangkan gitu. Selama memang ada beberapa rambu-rambu yang tidak dilanggar. Ini kan rambu ini amat sangat subjektif, kan? Tapi yang dilanggar jangan sampai misalnya pakaiannya gitu. Tapi kalau masalah gini, walaupun sudah ini diketahui, bukan tidak mungkin ini diketahui orang ini. Di zaman Harto tadi saya katakan Harto sudah tahu, Pak. Efek ini amat sangat berbahaya. Nah itu pada waktu seminar tadi ternyata orang-orang dari PH maupun dari ini, karena mereka tiap kali mengeluarkan adegan-adegan cinta dan sebagainya, justru ini yang ratingnya naik. Bapak tahu namanya adegan acara pertanyaan naik, itu ratingnya nomor 1 di seluruh TV. Dan itu orang PHB mengatakan itu adegan atau yang ditayangkan di pertanyaan itu bukan hanya membuat malu seorang, tapi juga membongkar seseorang. Tapi tidak bisa lakukan apa-apa, karena terbatas kepada yang namanya undang-undang kebebasan pers. Dan itu artinya kembali kepada political will daripada pemerintah ini dan tentu saja pemilik televisi. KPI tidak bisa apa, majelis ulama juga tidak bisa apa. Boleh dilanjutkan bicara siapa saja. Ya artinya undang-undang ada undang-undang kebebasan itu. Artinya langkah yang melawan itu artinya bagaimana mungkin mempengaruhi merubah undang-undangnya tentunya sangat susah ya. Artinya usaha apa yang dilakukan untuk di melawan kondisi seperti itu, artinya kalau ada tayangan seperti itu ada konter tayangan yang barangkali bagaimana kepada masyarakat atau ya itu kalau usaha dengan tadi seminar sekali kemudian ada pemerintah tetap menyerah, artinya kan itu sudah sama ini yang usaha sebenarnya ya. Kemudian yang tadi katakan baru dibatasi masalah seks, nah itu yang kalau di kita ini saya lihat itu ya, jadi katakan 18 tahun, kalau 18 tahun atas, kalau itu hanya cek, hanya yang berhubungan dengan cek ini, oh ini kalau 17 tahun atas. Padahal kalau di luar, artinya di luar Indonesia itu, justru yang paling utama itu kekerasan-kekerasan atau tindakan-tindakan adegan-adegan tentang cek, bahkan cek itu di negara-negara tertentu bahkan bukan termasuk oke, justru kekerasan-kekerasan itu. Kalau kita seolah jadi, ya, yang tiba-tiba tidak jadi perasaannya atau tiba-tiba itu yang membuat mempengaruhi kejadian seseorang. Jadi yang saya usulkan itu, usaha yang hanya sekedar untuk seminar, kemudian begitu melihat dalam undang-undang penyiaran kita sudah menyerah itu sehingga masih kurang. Terima kasih. Saya sendiri tidak bisa berubah dan sama. Ya, terima kasih. Ya, jelas pada jangan bantuan ini aja. Karena itu masih ada kan yang namanya televisi, ada yang namanya, sekarang ada yang untuk anak-anak. Itu salah satu untuk upaya agar mereka tidak menonton adegan-adegan terkapan seperti ini. Tidak semua ya, tidak semua. Saya lihat di ATP itu masih bersih. ATP rata-rata tidak ada yang menonton ini bersih. Apalagi Metro yang kita lihat itu hanya musuh berita. Jadi, nomor satu, ya jangan biarkan anak kita. Karena ketika dia nonton, walaupun ada keputusan BO, Pak. BO kan juga bimbing orang tua. Kita marah, tapi anak kita menerima. Dia menerima sih, itu masuk. Itu masuk. Ya. Kecuali kalau dia juga, wah tidak bagus. Nah, itu tidak akan masuk ke produk. Tapi ketika dia lihat, dia terima. Walaupun kita bilang, jangan, nak, jangan. Nah, itu pasti akan masuk ke dalam produk. Masuk ke subconsciousnya. Jadi, cara dia. Kita lihat juga, sekarang ini. Jangan tonton. Jangan yang mendengarkan kekerasan. Itu saja. Mungkin tanggung jawab kita untuk kita sosialisasikan kepada lingkungan kita paling tidak. Ya, sekali kita dapat. Kalau sudah tidak ada, terima kasih. Sekali lagi, mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kepada Maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.